Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا بإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali dibuangkan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat menghadiri majlis ilmu, majlis taqarrub ila Allah Azza wa Jalla, majlis pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis ta'at, majlis untuk memproteksi diri di dalam hidup di dunia ini. Karena kita mengetahui semuanya bahwa kita tidak mungkin akan bisa melakukan kebenaran, perbaikan terhadap diri kita sendiri pertama, kecuali harus dengan ilmu agama, dan kita tidak mungkin akan memperbaiki, bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT, hubungan kita dengan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hubungan kita dengan hubungan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali harus dengan ilmu agama. Demikian juga kita tidak akan bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama, kecuali harus melalui ilmu agama. Maka sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla jika seorang muslim dan muslimah dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, diberikan semangat dan dukungan taufiknya untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla, berarti ini pertanda sebuah kebahagiaan dan diri seorang muslim dan muslimah. Ini pertanda sebuah ketenangan dan ketenteraman yang akan dia peroleh. Ini pertanda bahwa dia akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam hidup. Di saat manusia berada di dalam kegelapan, dia telah menggenggam pojok, dia telah menggenggam tentera, itulah ilmu sebagai tentera. Di saat kemudian terjadi perang berkecamuk antara dia dengan hawa nafsunya, orang-orang mengalami yang sama dan serupa, banyak yang tumpang di hadapan hawa nafsunya, perangan yang berkobar melawan iblis dan bala tentaranya. Manusia juga mengalami yang sama dan serupa, banyak tumpang di hadapan manuver-manuver kejahatan iblis dan bala tentaranya. maka dia keluar menjadi seorang pemenang. Dia keluar membawa senjata yang sangat ampuh di dalam hidupnya. Itulah dia ilmu agama. Itulah dia ilmu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kebahagiaan bagi seorang muslim, kesenangan dan kegembiraan bagi seorang muslimah di saat Allah Azza wa Jalla membukakan jiwanya untuk mau belajar agama Allah Azza wa Jalla, membimbing dirinya dengan ilmu, membimbing orang lain dengan ilmu agama. Di sinilah sekali lagi keberuntungan. Berarti di saat muslim dan muslimah diberikan keringanan langkah untuk menuju majlis ilmu, maka ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, di saat seorang muslim dan muslimah belajar akan kenyataan hidup yang dia jumpai pada masa sekarang ini, maka pantas baginya untuk bersedih, pantas baginya untuk mengelus dada, karena apa yang dia jumpai, karena apa yang dia saksikan dan dia lihat serta dia alami, bahwa di depannya dia menyaksikan ada saudara-saudaranya, ada saudari-saudarinya tidak mempedulikan aturan-aturan hidup yang Allah Azza wa Jalla telah letakkan buat mereka. Tidak ada kepedulian sama sekali terhadap undang-undang hidup mereka yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesemangatan ingin tahu undang-undang hidup itu. Bahkan terjadi sebaliknya, peremehan yang ada, pengentengan yang ada, bahkan ditukar dan diganti dengan hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan akhiratnya setelah kehancuran kehidupan dunia ini. Ini fenomena yang kita jumpai dan temukan di masyarakat, yang kita harus memang mengelus dada dengannya, yang kita harus bersedih berkepanjangan untuk kemudian kita punya upaya dan langkah untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan anak keturunan kita dari itu semua. Kita menjumpai dan menemukan di hadapan kita ada orang yang sama sekali tidak mempedulikan kewajiban dan tanggung jawabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, padahal dia mengais nikmat Allah, dia mencari nikmat Allah berbentuk sesuap nasi, seteguk air, atau mungkin sekeping rupiah. Dia berupaya atau siap untuk kemudian dijemur di bawah teriknya matahari dengan penuh kelelahan dan kecapean. Dia siap diguyur dengan air hujan. Segenap saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, namun tidak ada satu pun dari mereka yang bersemangat untuk mencari dunia sebagai nikmat Allah atau bagian kecil dari nikmat Allah Azza wa Jalla, mempedulikan kewajibannya di hadapan Allah, mau melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Panggilan Allah setiap saat datang, seruan Allah setiap saat juga memanggil, namun kepedulian sama sekali tidak ada. Bahkan maaf-maaf, betapa banyak orang-orang yang menutup telinganya dari panggilan itu, berpura-pura tidak mendengar, berpura-pura tidak ada panggilan. Apakah duduk di warung kopi, atau duduk di warung makan, atau mungkin duduk bareng ketua di tempat-tempat yang lain. Dan ini sesuatu yang sangat menjadikan, yang kita saksikan segenap saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Hal ini mengundang kesedihan bagi kita dan sekaligus memanggil kita untuk kemudian mau melakukan pembenahan pada diri kita, membuat benteng yang kokoh dan kuat, penjagaan dan perlindungan yang tidak akan bisa ditembus. Itulah ilmu agama. Belajar tentang ilmu agama untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan sesama manusia. Semuanya itu dengan ilmu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Berarti nampak di hadapan kita sebuah tanggung jawab yang sangat besar di dalam hidup ini. Di saat kemudian, di saat kita menyaksikan dan melihat banyak orang yang tidak lagi mau peduli terhadap aturan-aturan hidup yang telah digariskan oleh Allah, banyak orang yang tidak mau lagi peduli terhadap panggilan-panggilan Allah SWT, berarti kita harus menjadi orang yang terdepan. Kita harus menjadi kedua orang yang orang tua yang benar-benar sadar akan anak keturunan kita di belakang. Mereka akan menyusul kita. Mereka akan hidup di saat kita tidak menemani mereka. Dan ujian besar yang mereka alami lebih dari ujian yang kita jumpai di masa kita sebagai kedua orang tua. Berarti kita harus menyiapkan mereka. Kita harus mendidik mereka. Kita harus menjaga dan melindungi mereka. Dan kita tidak mungkin akan mampu menjaga dan melindungi mereka kecuali harus dengan ilmu agama. Harus barakallahu fikum dengan ilmu agama, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka mari kita bersama-sama untuk kemudian mengingat kembali akan besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla, yaitu nikmat belajar ilmu agama, lalu kemudian berupaya untuk mengamalkannya, berusaha untuk kemudian mempraktikkannya di dalam hidup kita, berharap Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita bimbingan di saat kita membutuhkan bimbingan. Kita berharap kepada Allah SWT memberikan kepada kita perlindungan dan penjagaan di saat kita butuh perlindungan dan penjagaan. Maka oleh karena itu, saya mengingatkan kepada segenap saudara kaum muslimin dan muslimat bahwa jangan bermimpi dan jangan berkhayal bahwa kebahagiaan yang kau ingin peroleh, ketenangan dan ketenteraman yang kau ingin dapatkan, jangan bermimpi akan didapatkan melalui harta benda yang berlimpah ruah, kedudukan yang tinggi, titel yang banyak. Jangan berharap ketenangan dan ketenteraman itu akan lahir dari itu semua. Akan tetapi, kebahagiaan seseorang itu terlahir dari lubuk hati yang paling dalam. Ketenangan dan ketenteraman itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak akan seseorang muslim dan muslimah memperoleh dan mendapatkannya kecuali dengan hubungan baiknya dengan Allah Azza wa Jalla, melalui ketaatan dia kepada Allah, melalui kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan kepada mereka yang berlimpah ruah hidupnya, apakah dia akan bahagia, dia merasa tenang, dia merasa tenteram, atau pada dirinya muncul kekhawatiran dan ketakutan selalu yang menghantuinya di dalam hidup. Harta itu dicopet, harta itu dijebol atau dimantip, diambil, harta itu hilang, penuh dengan ketakutan yang menghantuinya, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, tidak ada yang menjadikan seseorang itu paling tenang dan tenteram di dalam hidupnya, paling berbahagia di dalam hidup, kecuali melalui pintu-pintu ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Mari kita ukir semuanya ini. Mari kita coba untuk kemudian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, ketenangan dan ketenteraman yang hakiki, melalui jalur-jalur ketaatan dan kebajikan kepada Allah SWT. Jalur ketaatan, jalur pendekatan diri kepada Allah, tidak mungkin akan bisa terwujud dan terlaksana dengan tanpa kita memiliki ilmu agama. Salah satu contoh apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sungguh Allah azza wa jalla adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang qayyim, zat yang maha baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, sifat-sifat yang baik. Allah Azza wa Jalla memiliki perbuatan-perbuatan yang thayyibah, yaitu baik. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, di saat kita menemukan hadis yang seperti ini, bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha baik, Allah Azza wa Jalla zat yang memiliki sifat yang maha baik, dan perbuatan-perbuatan Allah adalah perbuatan-perbuatan yang maha baik, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ini mengingatkan kepada kita bahwa penerimaan Allah Azza wa Jalla terhadap sesuatu, maka sesuatu itu harus yang terbaik. Di saat engkau sebagai seorang muslim dan muslimah ingin diterima oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup engkau, maka engkau disyaratkan untuk menjadi seorang muslim yang baik dan muslimah yang baik. Seorang muslim dan muslimah akan bisa menjadi orang yang baik, baik ketika berperilaku, berakhlak, lalu dia berusaha mencari usaha, dia mencari usaha yang baik-baik, dia menjauhkan diri dari perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, berhubungan dengan riba, menjual khamar, atau menjual perkara-perkara yang mengandung keharaman padanya, menjual alat-alat musik dan yang semisalnya. Maka jikalau seseorang ingin diterima oleh Allah Azza wa Jalla dirinya, dan ingin diterima segala usaha dan pekerjaannya, maka dia harus menjadi seorang muslim yang baik dan mencari pekerjaan, usaha-usaha yang baik. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, muncul pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Maha Baik? Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik? Maka jawabannya, seseorang tidak akan mengerti semuanya itu bila Allah berbuat di atas kebaikan, bila Allah memutuskan di atas kebaikan, bila Allah menentukan di atas kebaikan. Tidak mungkin akan diketahui oleh seseorang kecuali dia harus berilmu tentang agama. Contoh misal, Allah Azza wa Jalla menimpakan seseorang musibah, aib, sakit, contohnya. Allah yang berbuat pada orang tersebut. Maka tahukah kita bahwa di belakang musibah yang Allah timpakan kepada kita terdapat kebaikan? Ini butuh pengetahuan dan ilmu. Pertama, bahwa dengan musibah itu Allah Azza wa Jalla ingin membersihkan kesalahan-kesalahan pada diri engkau yang sedang ditimpa oleh musibah. Bukankah itu kebaikan? Jawabannya iya. Itu adalah kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di belakang perbuatannya menimpakan engkau musibah. Ternyata musibah itu akan menghapus dosa-dosa yang engkau telah lakukan dan yang engkau telah kerjakan, berarti itu kebaikan bagi engkau. Yang kedua, di saat Allah Azza wa Jalla menimpakan engkau musibah tersebut, engkau ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau tahu kalau musibah itu datang dari Allah. Sebelumnya engkau tidak pernah ingat kepada Allah. Sebelumnya engkau banyak dan sering melupakan Allah Azza wa Jalla. Dengan musibah itu Allah menjadikan engkau ingat kepada Allah. Bukankah itu adalah kebaikan dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla? Jawabannya iya, itu adalah kebaikan. Di saat kemudian di belakang musibah itu engkau menjadi orang yang sabar untuk menerimanya, engkau lapang dada untuk menerima ujian dan musibah yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada engkau. Bagi engkau yang bersabar, berarti itu adalah kebaikan sesungguhnya. Bagi engkau yang menerima lapang dada, berarti itu adalah kebaikan bagi diri engkau. Di saat engkau ditimpa sebuah musibah oleh Allah Azza wa Jalla, engkau rida menerimanya, maka itu adalah kebaikan yang lebih tinggi dari kesabaran yang kau miliki barakallahu fikum. Berarti dengan ilmulah engkau mengetahui bahwa dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada engkau musibah, ternyata padanya kebaikan barakallahu fikum. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari siapapun juga kecuali yang baik-baik. Mungkin sudah saya sampaikan di majlis ini, di saat seseorang memiliki atasan, di saat seseorang memiliki pimpinan di dunia ini, maka tentu dia akan berusaha untuk mengejar keridhaan pimpinan tersebut. Dia berupaya untuk mengejar kemauan sang pemimpin tersebut, karena dia ingin bagiannya yang terbaik dari sang pemimpin. dia berupaya untuk kemudian dekat dari tuannya yang memimpinnya, padahal tuannya itu tidak memiliki apa-apa. Bahwa pimpinannya itu ada juga yang memimpin dia. Kalaupun ternyata datang hari gajian, dia hanya bisa membagikan dan bukan pemilik barang melalui. Seseorang berupaya untuk kemudian hasil karyanya itu diterima oleh atasannya. Rahimani wa rahimakumullah. Dia berusaha menjadi orang yang jujur di hadapan pimpinannya, menjadi orang yang tekun dan taat di hadapan pimpinannya. Maka coba kita bertanya kepada orang tersebut. Mata, telinga, tangan, organ tubuh yang memiliki, siapa yang memberikan engkau? Maka dia akan menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang ada pada diri engkau, siapa yang memberikan engkau? Dia akan menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terkait dengan hidup engkau, siapa yang memenuhinya? Dia akan menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dia yang kau harus kejar ridhonya? Bukankah dia Allah azza wa jalla yang kau harus kejar kedekatan dengannya? Bukankah dia Allah azza wa jalla yang kau kejar kasih dan cintanya? Bukankah dia Allah azza wa jalla yang kau kejar nilai dan upah darinya? Bukankah Allah azza wa jalla yang kau cari untuk menerima hasil usaha dan pekerjaan engkau? Bagi orang yang beriman akan menjawab, iya, inilah yang memang harus saya kerjakan untuk kemudian menjadi orang yang dekat dengan Allah azza wa jalla sebagai pemilik saya, orang yang dekat dengan Allah azza wa jalla sebagai orang yang telah menuangkan nikmat-nikmatnya, orang yang kemudian saya cari ridhonya, saya cari cintanya, karena saya pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa sekarang ini, jarang kita jumpai, jarang kita menemukan orang-orang yang ingin diterima hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berani bermaksiat kepada Allah. Dia berani melakukan kezaliman kepada Allah. Dia berani ingkar dan tidak taat kepada Allah SWT yang dia tidak berani melakukannya di hadapan pimpinannya dan tuannya. Mari sekali lagi kita belajar ilmu agama untuk mengetahui tugas-tugas besar kita di dalam hidup, untuk mengetahui kewajiban-kewajiban kita di dalam hidup. Jikalau dengan ilmu kita hidup, kalau dengan ilmu kita menjalankan roda kehidupan ini, tidak ada yang kita kejar cintanya kecuali cinta pemilik kehidupan, yaitu Allah SWT. Tidak ada yang kita takuti di dalam hidup ini kecuali zat yang memiliki dunia dan yang memiliki akhirat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita harapkan bantuan dan pertolongannya kecuali zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, Allah azza wa jalla adalah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik barakallahu fiik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melangsungkan sabda beliau, "Wa inna Allaha amara al-mu'minin. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang Allah perintahkan kepada para utusan-utusannya. Bagaimana perintah Allah kepada para utusannya? dengarkan baik-baik. Ya ayyuhar rusul, wahai segenap para utusan, kulu minat thayyibati, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para utusannya agar memakan dari yang thayyibat, yang baik-baik. Makanan yang baik itu adalah makanan yang berstatus halal, yaitu halal hukumnya. Apakah bergizi termasuk di dalamnya? Jawabannya iya. Makanlah oleh kalian, wahai para utusan-utusan yang baik-baik. Setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan para utusannya untuk menjaga makanannya, jangan sampai memakan sesuatu yang haram, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para utusannya, wa'malu salihah, dan beramallah kalian, berkaryalah kalian, berbuatlah kalian perbuatan-perbuatan yang salihah, yang baik. Ayat ini, ma'asyar muslimat yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para utusan-utusannya agar jangan melakukan jinayah, dosa terkait dengan makan. Maka untuk menjadi orang yang terbaik di saat menyantap makanan, yaitu memakan sesuatu yang halal, yang dibolehkan di dalam agama. Yang kedua, para utusan-utusan Allah Azza wa Jalla dititipkan pesan agar berkarya di dunia ini dengan karya-karya yang bagus. Jangan melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Allah Azza wa Jalla kepada para utusannya. Sekarang mari kita dengar pesan Allah Azza wa Jalla terhadap kaum mukminin dan kaum mukminat. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik terhadap apa yang kami telah rezekikan kepada kalian. Allah memanggil kaum mukminin, Allah Azza wa Jalla memanggil kaum mukminat agar jangan memakan makanan di dunia ini kecuali yang baik-baik. Mana contoh makanan yang tidak baik? Adalah makanan yang memang zatnya itu haram. Zatnya itu adalah haram, seperti memakan bangkai atau meminum khamar atau yang semisalnya, terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau usaha-usaha yang baik, kemudian kita makan hasil usaha yang tidak baik itu. Seperti seseorang memakan harta benda melalui tipu menipu rentenir, riba, atau yang semisalnya, dan usaha-usaha yang kemudian hasilnya dimakan olehnya, maka ini termasuk dari makan makanan yang buruk dan jelek. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Apa pengaruh dari makanan yang jelek itu? Apa pengaruh dari makanan yang haram itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah cerita dan kisah bahwa ternyata makanan yang buruk, makanan yang jelek, apakah kita langsung atau makanan itu memang dari zatnya yang haram, ataukah kita mengusahakan yang halal ini lewat jalur yang haram, ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat-sangat besar. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menyebutkan tentang pengaruh makanan yang haram pada diri seseorang. Summa dzakara rajulan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang, menceritakan tentang seseorang yutilu safar, melakukan perjalanan safar. Dia dalam kondisi musafir. Orang yang dalam kondisi musafir ini adalah orang yang sangat-sangat gampang dan mudah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami berpisah dari istrinya untuk mencari nafkah. Perjalanan musafir dia itu adalah kondisi yang sangat-sangat mustajab doanya. Yang kedua, Ash'atha Akbara. Orang tersebut dalam kondisi berdebu, kusut kemusut rambutnya. Ini juga kondisi seseorang yang gampang dan mudah untuk kemudian dikabulkan doanya, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari-hari Arafah, wudu di Arafah atau di Sya'ban ghadara. Mereka datang kepadaku, kata Allah azza wa jalla, dalam kondisi kusut gemusut rambut mereka karena lelah, karena capek, karena tidak ada lagi waktu untuk kemudian menyisirnya, atau dalam kondisi penuh dengan debu. Di saat seseorang dalam ketaatan dan kebajikan menjumpai dan menemukan kondisi ini, maka ini adalah kondisi mudah dan gampang untuk dikabulkan barakallahu fikum. Yang ketiga, ya muddu yadai ila samai. Dia mengangkatkan tangannya ke atas langit, menengadahkan tangannya ke atas langit. Maka ini adalah kondisi seseorang itu mustajab, gampang dan mudah doanya diterima di saat dia mengadahkan tangannya ke atas langit, meminta kepada Allah Subhanahuwataala. Yang keempat, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia bertawassul dengan nama Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Dia memanggil nama Allah, lalu dia ingin meminta kepadanya dengan nama tersebut. Ini adalah kondisi mustajab, cepat doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, kita ingin tahu melalui pemberitaan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bahwa apa yang kita makan selama ini ternyata punya pengaruh yang besar dalam hubungan kita dengan Allah azza wa jalla, terlebih lagi di saat kita meminta bantuan, mengutarakan hajat dan keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata makanan dan minuman kita itu punya pengaruh yang sangat-sangat besar. Seseorang dalam kondisi mustajab doanya gampang untuk dikabulkan, yaitu ketika musafir. Kedua, seseorang dalam kondisi kusut gemusut penuh dengan debu badan, sekujur badannya, rambutnya, ini juga kondisi gampang dan mudah seseorang diterima doanya. Juga dia menengadahkan tangan meminta kepada Allah SWT, kondisi gampang dan mudah doanya diterima. Atau dia memanggil Allah SWT dengan nama-namanya, ini termasuk dalam penyebab doa itu mudah dan gampang untuk dikabulkan. Ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Pengasih, kasihilah hambamu ini, berikanlah bantuan dan pertolongan kepada hambamu ini. Panggilan seseorang Muslim dan Muslimah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Kabir, Ya Mutahar. Semuanya ini adalah panggilan pendekatan diri kepada Allah SWT yang akan gampang dan mudah doanya dikabulkan. Akan tetapi Nabi SAW bercerita, wa mat'amuhu haram, makanan dia dari barang yang haram. Orang-orang atau orang yang dekat dengan istijabah mustajab doa ini, ternyata makanannya dari barang yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari barang yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari barang yang haram. Wa budiya bil haram, dan dia kenyang dari barang yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajab lahu, bagaimana doanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ternyata sesuap nasi, seteguk air yang kita minum, ternyata punya dampak yang sangat besar dalam hubungan suci lahiriah dan batiniah seorang muslim dan muslimah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat dia butuh bantuan, mungkin sedang ditimpa oleh musibah sakit, mungkin sedang ditimpa oleh musibah-musibah yang lain, dia butuh bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia menengadahkan tangannya kepada Allah, tetapi makanannya dari sesuatu yang haram, minumannya dari sesuatu yang haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram, dia kenyang dari barang yang haram, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengabulkan permintaan dan doanya. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, hadis ini tentunya mengajak kita, pertama, di dalam hidup ini harus berhati-hati, harus memiliki kehati-hatian yang sangat, tidak senolong, tidak selampangan, tidak semau gue, tidak kemudian dengan kemauan saya. Semuanya itu dengan dia jalankan hidup ini dengan penuh kehati-hatian. Kenapa? Karena di dalam hidup ini ada cinta dan ada murka. Murka siapa? Cintanya siapa? Cinta pemilik dunia dan segala apa yang ada padanya, dan murka pemilik dunia dan segala apa yang ada padanya. Barakallahu fiikum. Seorang muslim dan muslimah tentu dia akan berhati-hati untuk melangkah, menjalankan hidup ini barulah hidup. Dia mencoba bertanya, dia mencoba untuk mengkaji ilmunya, dia mencari tahu bimbingan dan arahan. Jangan sampai dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian dia melangkah tidak mendapatkan restu dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehati-hatian di atas dunia ini dia pasang di dalam hidupnya. Dia ajak dirinya, dia gandeng tangan suaminya, atau sang suami menggandeng tangan istrinya, dia gandeng tangan anak-anaknya, untuk kemudian berhati-hati melangkah di dalam hidup. Jikalau engkau telah melakukan, wahai saudara, wahai saudari muslimah, maka bergembiralah dengan bantuan dan pertolongan Allah SWT. Bergembiralah dengan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup. Yang kedua, hadis ini memberitahukan kepada kita agar kita benar-benar di dalam berkarya hidup ini harus sesuai, harus sejalan dengan kemauan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita berkarya sesuatu keluar dari aturan Allah. Tidak boleh kita ingin mewujudkan sesuatu di dalam hidup kemudian keluar dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Wahai saudara dan saudari, jikalau engkau ingin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, ada ilmunya. Jikalau engkau ingin menjadi orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ada ilmunya. Jikalau engkau ingin menjadi orang yang terbaik dengan Allah Azza wa Jalla, ada ilmunya yang engkau harus cari dan yang engkau harus tuntut barakallahu fikum. Yang ketiga, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat yang thayyib, memiliki sifat yang baik, baik zatnya, baik sifat-sifatnya, dan baik pula perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan Allah yang mengenai hambanya kemudian di atas kezaliman dan ingin berbuat zalim kepada hambanya. Sama sekali tidak akan dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun sekiranya manusia itu banyak berbuat zalim kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak kemudian akan berbuat zalim kepadanya. Walaupun manusia itu berlumuran dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan membalasnya dengan kezaliman, namun Allah akan membalasnya dengan keadilan barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka disinilah tentu letaknya perbedaan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin kita menjumpai seseorang hamba, baik akhlaknya, baik perilakunya, baik tutur katanya, namun di saat dia kemudian disakiti, di saat kemudian dia tersinggung di dalam hidupnya, maka dia akan bisa melampaui batas, mencabut cintanya, mencabut kasih sayangnya, menutup pintu untuk kemudian orang bertobat datang kepadanya, mencela, mencaci maki dan menghabisinya dimanapun dia mau dan dimanapun ingin. Itulah manusia. Namun Allah Azza wa Jalla, walaupun sekiranya manusia itu berbuat zalim kepadanya, dia tidak mau taat kepada Allah, dia ingkar terhadap perbuatan Allah, tidak mau mengingkari Allah Azza wa Jalla perintah-perintah Allah, dan dia tidak mau tunduk dan patuh terhadap aturan Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan berbuat zalim kepadanya. Allah kalaupun membalas, maka Allah membalasnya di atas keadilan. Terkadang betapa sering kita menjumpai dan menemukan ada orang yang sangat benci kepada kebaikan di belakang hari, kemudian Allah berikan hidayah dan petunjuk kepadanya, barakallahu fiik. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Maha Baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik dari hambanya. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan yang terbaik di dalam hidup, menjadi hamba yang terbaik dan diterima oleh Zat yang Maha Baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita sebutkan di depan, bahwa kita tidak mungkin akan bisa menjadi orang yang terbaik di dalam hidup kecuali harus melalui bimbingan-bimbingan ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kaum muslimin dan muslimat yang bersama mati. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.